قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار masih dalam kisah bagaimana para sahabat bertempur pada perang Uhud. Maka setelah itu marra rajulun minal muhajirin, salah seorang dari kalangan muhajirin melewati seorang sahabat dari kalangan Ansar, wa huwa yatashahhatu fi dami, dalam keadaan orang Ansar tersebut yatashahhat, bercucuran darahnya. Faqala ya fulan asy'arta anna Muhammadan qad qutil, wahai fulan, kata seorang muhajirin ini bertanya, apakah kamu merasa, mengira bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibunuh? Faqala al-ansari, maka lelaki dari kalangan Ansar ini mengatakan, menjawab, in kana Muhammadun qad qutil, ya, kalaulah seandainya Nabi Muhammad SAW sudah dibunuh, faqad ballagha, maka sungguh Rasulullah SAW sudah menyampaikan agamanya, dan sungguh telah benar firman Allah yang berfirman, faqatilu an dinikum, berperanglah melawan, menolong agama kalian. Maka turunlah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Turunlah ayat, tidaklah Muhammad SAW melainkan Rasul, seorang Rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihi Rasul, sudah lewat utusan-utusan Allah sebelum diutusnya Muhammad SAW. Afa immata, kalaulah seandainya Muhammad itu meninggal, wafat, awang kutil, atau terbunuh, dibunuh, awang kutil, engkolabtum ala aqabikum, apakah kalian murtad, meninggalkan agama-agama kalian? Nah, ini masih dalam perang Uhud. Waqala Abdullah bin Amr bin Haram, berkata Abdullah bin Amr bin Haram atau bin Hiram, ra'aitu finnaum qabla Uhudin, aku pernah bermimpi sebelum perang Uhud, Mubashir bin Abdullah bin al-Mundhir, seorang yang bernama Mubashir bin Abdullah ibn al-Mundhir berkata kepadaku, anta qadimun alayna fi ayyam, kamu akan menjumpai kami di beberapa hari ke depan nanti. Qultu wa aina anta, lah kamu di mana sekarang? Faqala fil jannah, kami sudah berada di alam surga. Nasrahu fiha kaifa nasya. Kami bersenang-senang sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Faqultu lahu alam tuqtal yauma badrin, bukankah kamu sudah dibunuh pada perang Badar kemarin? Qala bala, iya. Tsumma uhyitu, kemudian aku dihidupkan kembali. Adzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Abdullah bin Amr bin Haram menyebutkan kisah mimpinya ini kepada Rasulullah SAW tentang mimpi ini. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hadhihi syahadatu ya Aba Jabir, ini adalah syahadah, mati syahid wahai Abu Jabir. Nah, kisah ini adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.